Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kami bertaubat padamu, Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kami bertaubat padamu, Rabbi. Jangan bilang kau pemuda tampan jika dosa-dosa berhamburan. Jangan terus kau dekati setan. Oh hindarkan, oh hindarkan. Jangan bilang kau pemudi cantik jika anakmu pun belum baik. Apalagi sering ke diskotik, goyang titik, goyang titik. Jangan bilang kau Terima kasih. hati.